Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Nahwu, yaitu ilmu kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya pembahasan dari penjelasan macam-macam isim atau kata benda. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari mengenai macam-macam isim ya, ada yang disebut dengan isim mufrad, yaitu kata benda tunggal. Kemudian ada yang disebut isim musanna, yaitu yang menunjukkan dua. Dan ada yang disebut dengan isim jamak, yaitu yang menunjukkan banyak ya, atau lebih dari dua. Dan jamak itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki, seperti kafiruna atau kafirina, munafikuna atau munafikina. Itu yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Yang kedua adalah jamak muannats salim, yaitu dengan akhiran alif dan ta, seperti solihatun ya, kemudian sabiratun. Ini adalah jamak muannats salim, jamak untuk perempuan. Kemudian yang ketiga adalah jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan. Contohnya dafatiru, buku tulis, buku tulis ya, jamak dari daftarun. Demikian juga auladun, auladun anak-anak, jamak dari waladun. Ini disebut dengan apa? Yaitu jamak taksir. Baik, kita lihat latihan di halaman 9 ya, tamrin latihan ij'al, jadikanlah ya jam'an menjadi jamak munasiban yang sesuai, minal kalimatil atiyati, dari kata-kata berikut ini. Kita lihat muhassinatun ya, wanita yang memperbaiki atau merias ya, ini apa jamaknya? Kita katakan muhassinatun, yaitu jamak muannats salim ya, dengan alif dan ta ya, muhassinatun. Kemudian mujtahidun, lelaki yang bersungguh-sungguh, apa jamaknya? Mujtahiduna atau mujtahidina ya, jamak mudzakkar salim. Kemudian nabiyun, nabi, jamaknya apa? Nabiyuna atau nabiyina. Berikutnya maqa'adun, tempat duduk, jamaknya adalah maqa'idu ya, maqa'idu, tempat duduk, tempat duduk. Mujtahidatun, wanita yang bersungguh-sungguh, jamaknya adalah mujtahidatun ya, jamak muannats salim. Shodiqatun, wanita yang jujur, jamaknya apa? Shodiqatun, wanita-wanita yang jujur. Babun, pintu, jamaknya adalah abwabun ya, abwabun, pintu-pintu. Kursiun, jamaknya apa? Karosiu, kursi, jamaknya adalah karosiu. Musyrikatun, wanita musyrik, jamaknya apa? Musyrikatun ya, wanita-wanita musyrik. Nasirun, penolong, jamaknya apa? Nasiruna atau nasirina. Kolamun, yaitu pena, apa jamaknya? Kolam ya, aqlamun ya, aqlamun, pena-pena. Faizun, orang yang menang, jamaknya faizuna atau faizina. Nah, soimun, lelaki yang berpuasa, apa jamaknya? Soimuna atau soimina. Fasikun, lelaki yang fasik, jamaknya fasikuna atau fasikina. Jannatun, surga, jamaknya adalah jannatun, ya, surga-surga. Soimatun, wanita yang berpuasa, jamaknya adalah soimatun, ya, dengan alif dan ta. Nahrun, sungai, ya, apa jamaknya? Nahrun, jamaknya adalah anharun, ya, sungai-sungai. Nurun, cahaya, apa jamaknya? Nur, ya, jamaknya adalah anwarun, yaitu cahaya, cahaya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Berikutnya poin yang keenam adalah al-asma'ul khamsah, yaitu isim-isim yang lima. Ada lima isim atau kata benda yang khusus, ya, atau istimewa. Apa saja itu yang istimewa atau yang khusus, ya? Yang pertama, abuka, artinya bapakmu. Artinya apa? Bapakmu. Abuka. Kemudian yang kedua adalah akhuka, saudara laki-lakimu. Saudara apa? Laki-lakimu. Akhuka. Kemudian yang ketiga, hamuka, saudara iparmu. Yang keempat, fuka, mulutmu. Yang kelima, zumalin, pemilik apa? Harta. Inilah lima macam atau lima kata yang khusus, ya, disebut dengan asmaul khumsah, ya. Mengapa dikatakan khusus, ya? Karena dia memiliki perubahan akhir kata yang khusus juga. Mengapa? Seperti abu, kita lihat, ya. Kata abu tadi yang artinya bapak, abu ini bisa kita rubah menjadi aba. Bisa juga kita rubah menjadi apa? Abi. Artinya sama, yaitu bapak. Abuka, bapakmu. Abaka, bapakmu. Abika juga bapakmu. Jadi bisa kita rubah, ya, dengan tiga variasi. Bisa dibaca abu, aba, atau apa? Abi. Demikian juga akhu. Bisa kita baca akho atau akhi dan seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan apa? Asmaul khamsah, ya. Mari kita hafalkan bersama asmaul khamsah, ya. Yang paling atas dulu, ya, yang kita hafalkan, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Kita ulang. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Sekali lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, yang paling atas ini disebut dalam keadaan apa? Marfu. Disebut apa? Dalam keadaan marfu. Apa itu marfu? Nanti ada penjelasannya, ya. Intinya kita paham atau kita mengenal bahwa ketika dibaca abu, ya, akhu dan seterusnya, ini apa keadaannya? Namanya marfu. Dalam keadaan marfu. Kemudian jika dibaca abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin, nah ini dalam keadaan mansub, ya, dalam keadaan apa? Mansub. Kemudian jika dibaca dengan ya, ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin, ini dalam keadaan apa namanya? Yaitu majak rur, ya, dalam keadaan majrur, ya. Kita ulang lagi dari awal, ya. Dari yang marfu, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Sekali lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, ya. Itu dalam keadaan marfu. Kemudian dalam keadaan mansub, ya, abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin, ya. Kemudian dalam keadaan majrur, ya, abika, akhika, hamika, fika, zimalin, ya. Jadi diingat, ya, ada tiga keadaan yaitu tadi apa? Marfu, mansub dan majrur. Kalau dibaca abu berarti marfu. Kemudian kalau dibaca aba berarti apa? Mansub. Kalau dibaca abi berarti apa? Majrur. Ya inilah yang disebut dengan asmaul khamsah. Ya, kita ulang sedikit. Apa tadi artinya abuka? Bapakmu. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka, saudara iparmu. Fuka, mulutmu. Zu malin, artinya pemilik harta. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi dalam pelajaran yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.